السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar dari juz yang ketiga, surah Ali Imran. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-26. Silakan dibaca Pak Edi. Ya, masyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Katakanlah, wahai Tuhanku, Malikal Mulki, kekuasaan itu milikmu. Engkau memberikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan kepada yang engkau yang kehendaki. Batu isi dan engkau memberi keagungan, kemuliaan kepada yang apa yang engkau yang kehendaki, dan engkau memberi kehinaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah semua kebaikan. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha menentukan. Kul fi'il amr, fa'ilnya anta, Allah munada. Ada ini kalau Allahumma itu. Allahumma, iya. Gimana? Allahumma, kemudian yang umanya itu kayak yang biasanya itu ya, apa? Apa saja kemarin? Istadat. Jadi Allahumma itu Allahu munada ya. Bihas fi harfin nida takdiruhu ya Allah. Oh gitu ya. Ini huruf nidanya terbuang ya, dibuang ya. Iya, jadi mimnya itu gantinya. Ya. Oh, mimnya. Apa namanya kemarin saat itu? Saya lupa. Nah, kodirulannya lupa juga. Iya, musad apa ya. Malika itu, Malika itu munada juga ya. Iya, ya Malikal Mulki gitu ya. Nah. Ya, Malik al-Mulki mudhaf ilai tu'ti fi'il amr amirnya anta al-mulka maf'ul bi man isya mausul. Tu'ti fi'il mudhari fa'ilnya anta ya. Tu'ti fi'il mudhari fa'ilnya anta al-mulka maf'ul bi man isya mausul. Tasha'u fi'il mudhore, domirnya antas sebagai sila mausul, wa harfu atfin. Yang mana sila mausul? Tasha'u, bukan saya. Mana? Imannya apa mana? Siapa? Isim mausul. Sebagai mubtada ya, atau sebagai... Isim mausulnya sebagai mafulbi. Kan engkau ya? Memberikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Berarti kan mannya sebagai maf'ul bih. Man sebagai maf'ul bih. Tasa'u fi'il mudhari. Domirnya anta. Wa alwawu sebagai alwawi harfu atfin. Tansi'u fi'il mudhari. Domirnya anta. Al-mulka sebagai maf'ul bih. Mimman jar majrur. Tasa'u fi'il mudhore, domirnya anta, wa harfu atfin, tu'izu fi'il mudhore juga, sebagai fa'ilnya adalah anta, man maf'ul bi, tasha'u fi'il mudhore, domirnya anta, alwawu harfu atfin, tudillu fi'il mudhore, fa'ilnya anta, man maf'ul bi, tasha'u fi'il mudhore, domirnya fa'ilnya anta, biyadika jar majrur al biyadika jar majrur al khoy biyadika sebagai khobar mukaddam itu saja. Yang biyadika jar majrurnya sebagai khobar mukaddam. Ya. Jar majrur sebagai khobar mukaddam al khair adalah mubtada'nya. Inna harfu atfin harfu taukid wa nasbin ka isim inna ala kulli jar majrur kulli sayin sayin sebagai mudhaf ilai mudhaf ilai kulli sayin ala kulli sayin adalah khobar mukaddam qadirun mubtada'nya. Qadirun kok mubtada? Mana khobarnya? Kan innaka qadirun ala kulli syai. Khobarnya inna. Oh, innaka itu khobar iya ya, maaf. Innaka khobarnya inna. Tafsirnya kul ayyuhan nabiyyu mutawajjihan ila rabbika. Mutawajjahan ila rabbika bidu'ai ya man lakal mulku ya man lakal mulku kulluhu wa antal ladhi tamnahul mulka wal mala wal wal tamkina fil ardi man tasa'u min khalkika watas lubul mulka mimman tasa'u watuhibbul izzata fid dunya wal akhirah man tasa'u wataj'alu ladzata ala man tasa'u biyadikal khair innaka wahdaka ala kulli syai'in qadir wa fil akhirati isbatu lis wa fil ayati wa akhirati wa fil ayati wa fil ayati isbatu isbatun li sifatil yadi isbatun li sifatil yadi lillahi ta'ala alama yaliku ya yaliku yaliku ya. Bihi subhanahu katakanlah wahai losur yang katakanlah wahai Nabi seraya menghadapkan wajahmu kepada Rabbmu. Katakanlah wahai Nabi saya menghadapkan wajahku kepada Rabbmu dengan doa. Rabbmu dengan doa. Ya ya, oh, ya ya siapa yang memiliki wahai, kekuasaan wahai, oh, wahai wahai yang memiliki kerajaan wahai, seluruhnya. Wahai yang memiliki kerajaan seluruhnya. Engkau yang memberi kekuasaan harta dan kedudukan di bumi kepada siapa saja makhlukmu yang kau ciptakan dan engkau mengambil kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki wa tuhib dan engkau menganugerahkan kemuliaan dan engkau menganugerahkan kemuliaan kemuliaan ya kemuliaan dunia dan akhirat kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau menjadikan kenikmatan dzulla itu kehinaan bukan kenikmatan dan engkau menjadikan kehinaan atas siapa yang engkau kehendaki di tanganmu lah semua kebaikan sesungguhnya hanya engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap penetapan bagi sifat tangan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sesuai diciptakan ya yuli ya yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yuli ini sesuai saat ya. Yaliku itu yang layak. Laik itu kan layak. Ya. Yang layak dari Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya barakallahu fika jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha'u wa tazi'ul mulka mimma tasha'u wa tu'izzu ma tasha'u wa tudhillu ma tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa berikut ya. Allahumma ya Allah malikal mulki yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka ma tasha. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimma tasha. Dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu ma tasha. Engkau memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tudhillu ma tasha. Engkau memberikan kehinaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ada kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Ayat ini mengandung doa yang luar biasa, yang perlu kita bacakan doa ini dalam doa-doa kita, karena ini menunjukkan bahwasannya kerajaan, harta, kedudukan yang kita lihat atau kita dapati di muka bumi ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kekuasaan, harta, kedudukan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan begitu pun Allah mencabut kekuasaan, harta, kerajaan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong atas kedudukan yang misalnya kita emban, karena semuanya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kapan saja Allah mau ambil dari kita, Allah akan mengambilnya, karena semuanya itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat ini mengandung penetapan adanya sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Sunnah wal Jamaah ketika mendapati ayat Al-Quran berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat tangan, sifat istiwa, sifat maha melihat, sifat maha mendengar, maka kita tunduk terhadap ayat tersebut. Artinya, ketika Al-Quran berbicara tentang sifat tangan Allah, maka kita mempercayai bahwasanya Allah memiliki tangan. Tentu yang sesuai dengan kagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya Allah maha mendengar, dengan pendengaran yang sesuai dengan kagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tetap meyakini bahwasanya laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun di muka bumi ini, di dunia ini. Ya, jadi ketika Allah di dalam Al-Qur'an berbicara tentang sifat-sifatnya, maka kita wajib meyakininya namun tidak mempertanyakan bagaimananya, karena pengetahuan kita terbatas. Cukup kita katakan bahwasanya Allah memiliki, ya, ya Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah istiwa, Allah memiliki tangan yang sesuai dengan kagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat yang sama kita wajib meyakini bahwasanya sifat-sifat yang Allah miliki berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita tidak merubah ya maknanya, mentakwil. Tidak merubah huruf-hurufnya, mentahrif. Tapi kita yakini apa adanya sesuai dengan yang Allah utarakan dalam Al-Qur'an, ya. Naam. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Naam. Lanjutkan. Ya, Bu Deli, silakan. Ramsat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau memberi rezeki siapa yang kehendaki tanpa perhitungan. Tuliju fi'lun mudhari'un al-laila maf'ulun bihi. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Belum diterjemah. Tuliju fa'ilnya anta. Al-laila maf'ulun bi. Fin nahari jar majrur wa hatfu atfin. Tuliju fi'lun mudhari'un an-nahara maf'ulun bihi. Fin laili jar majrur wa hatfu atfin. Tukhriju fi'lun mudhari'un al-hayya maf'ulun bi minal mayiti jar majrur wa harfu atfin. Tukhriju fi'lun mudhari'un al-mayita maf'ulun bihi minal hayyi jar majrur wa harfu atfin. Tarzuku fi'lun mudhari'un man maf'ulun bi. Tasya'u fi'lun mudhari'un bi ghairi jar majrur his hisabi maf'ulun bihi. Benar mudah bilai bukan maful bi. Hah? Tadi lu bilangnya ilahi betul mudah pun ilahi. 27. Wamin dala ili kudrotika annaka tudkhilul laila fin nahari wa tudkhilun nahara fin laili fayutawwala haza wa yaksiru dhaka wa tukhrijul hayya minal ayutawwilu. Ini fil mudhari'nya marfu fa yutawwilu hadza wa yuksiru dzaka. Fa yutawwilu hadza wa yuksiru dzaka. Wa tukhrijul hayya minal mayiti minal mayta minal mayti ya. Minal mayti allazi la hayatu fihi. Fa ikhraja. Namanya nafil jinsi. Ini nafiyah lil jinsi. Jadi allazi la hayata fihi. Allazi la hayata fihi. Ka ikhrajar zar'a minal habbi wal mu'minu minal. Ini ada ka huruf jar kan? Mana tas? Oh ka ikhraji. Ka ikhraji zar'i minal habbi wal mu'minu minal kafiri wa tukhrijul maita minal hayyi ka ikhrajal baydha minad dajaji wa tarzuqu man tasha ikhrajal baydi mudaf ilaih minad dajaji ka ikhrajal baydi minad dajaji ka ikhrajal baydi minad dajaji wa tarzuqu man tasha'u min khalqika bi ghairi hisab. Dan dari kekuasaan bukan dan di antara Allah, dan di antara dalil kekuasaanmu adalah dan di antara dalil kekuasaanmu adalah engkau memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan memanjangkan yang ini dan memendekkan yang itu dan kau keluarkan yang hidup dari yang mati lah hayat tidak ada kehidupan di dalamnya sebagaimana mengeluarkan tanaman dari biji dan mengeluarkan mukmin dari kafir dari yang ingkar dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sebagaimana mengeluarkan yang mati dari yang hidup, sebagaimana engkau mengeluarkan telur dari ayam betina, dan engkau beri rezeki siapa yang kau hendaki dari makhlukmu tanpa perhitungan. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fin layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Engkau memasukkan malam kepada siang dan Engkau masukkan siang kepada malam. Jadi setelah sebelumnya kita mengatakan bahwasanya Allah Maha Mampu atas segala sesuatu, Maha Berkuasa atas segala sesuatu, maka ini merupakan contoh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mempergilirkan antara siang dan malam. Sebagiannya ada yang dipanjangkan dan sebagiannya ada yang dipendekkan. Itu semuanya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, sebagaimana Allah menumbuhkan tanaman dari biji-bijian. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan Engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, sebagaimana Allah mengeluarkan telur dari ayam. Wa tarzuqu ma tasya'u bighairi hisab, dan Engkau memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa hitung-hitungan. Ini merupakan bentuk-bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Silakan Bu Hayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa ila Allahil masir. Dan jangan menjadikan orang-orang mukmin, orang-orang kafir, Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin selain orang-orang mukmin. Dan siapa yang berbuat demikian itu, maka tidak dari Allah dalam sesuatu kecuali bahwa kalian pelihara diri dari mereka, sesuatu yang ditakuti, dan Allah memperingatkan mereka siksa dirinya, dan kepada Allah tempat kembali. La nahiyatun. Yattakhidh fi'lun mudhari'un majzumun gitu. Karena salah lah yattakhidh kan, cuma karena dia setelahnya sukun juga akhirnya dikasrahkan biar bisa dibaca langsung. Gimana tadi bacanya? Jadi yattakhidh fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahya gitu. Yattakhidh fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahya. Bila an-nahya. Al-mu'minun fa'ilun marfu bil waw. Al-kafirina maf'ulun bih. Awliya'a maf'ulun bih tani. Min duni jar wa majrur. Al-mu'minin mudhafun ilaih. Wa istinafiyah man isim syart yaf'al fi'il mudhari. Man itu isim syart sebagai mubtada ya. Mubtada. Yaf'al fi'il mudhari. Majzum. Dalika majzum. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya huwa Ustaz. Huwa kembali ke man ya. Oh ke man. Dalika isim isyaros maf'ul bih. Fa jawabus syart laisa fi'il mudhari fi'il madi naqis minallahi jar wa majrur fi syai'in jar wa majrur khabar laisa illa adatul istisna an harfu nasbin tataku fi'il mudhari fa'ilnya waw minhum jar wa majrur tuqatan maf'ul mutlak waw harfu atfin yuhadziru fi'il mudhari kum maf'ul bih. Allahu lafdul jalalah sebagai fa'il, nafsahu maf'ulun bihsani, hu mudafun ilaih, wa harfu atfin ilallahi jar wa majrur muqaddarah hal masir mubtada muakhir. Ustaz. Ibu baca ya, tafsirnya, Bu. Ya. Yanhaullahul mu'minina ayyattakhadhu al-kafirina. Ayyattakhidhu. Oh, yattakhidhu. Ayyattakhidhu al-kafirina awliya'a bil mahabbati wan nusrati min dunil mu'minina wa may yatawallahum faqad bari'a minallahi wallahu bari'un minhu illa an takunu du'afan khaifina faqad rakhasallahu lakum fi muhadanatihim ittiqaan li syarrihim hatta tuqawi syaukatuhum apa tadi kata Ibu? Syaukatukum. Ya, fa'ilnya ya. Wa yahdharukumullahu nafsahu. Wa yuhadhirukumullahu nafsahu fattaquhu wa khafuhu wa ilmu. Fattaquhu wa khafuhu wa ilallahi wahdahu ruju'u al-khala'iqa lil-hisabi wal-jazai. Allah melarang kaum mukminin mengangkat kaum kafir sebagai orang-orang yang diutamakan dengan kecintaan dan pertolongan dengan tidak memperdulikan kaum mukminin. Dan barang siapa memberikan loyalitas, menjadikan mereka sebagai apa, loyalitas ya, sebagai pemimpin berarti gitu, sebagai pemimpin, sungguh dia berlepas sungguh Allah berlepas diri lagi dulu, maka sungguh dia telah berlepas diri dari Allah, dan Allah pun berlepas diri dari mereka, darinya. Kecuali bila kalian berada dalam keadaan lemah, lagi takut, maka sesungguhnya Allah memberikan kelonggaran bagi kalian untuk muhadan itu mengajak damai gitu. Mengajak damai dengan mereka untuk menghindari keburukan mereka. Sampai pertahanan kalian menjadi kuat dan Allah memperingatkan kalian darinya, maka bertakwalah kepadanya dan takut kepadanya, dan hanya kepada Allah satu-satunya tempat kembali semua makhluk untuk diperhitungkan dan di pembalasannya. Baik, wa jazakallahu khairan. wasik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadhdhirukum Allahu nafsah wa ila Allahil masir. Janganlah kaum beriman mengambil orang kafir sebagai pemimpin mereka dari selain orang yang beriman. Ayat ini jelasnya mengandung larangan bagi kita, orang-orang yang beriman, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Dan ini terjadi di Jakarta kemarin ya, ketika Ahok ya, orang kafir maju sebagai pemimpin, maka ini masuk dalam ayat ini ya. Kita tidak boleh menjadikan ya orang kafir sebagai pemimpin. Namun sayang sekali ya, bahwa yang namanya orang munafik, orang fasik, dari zaman dulu sampai zaman sekarang selalu ada, ya akan selalu ada. Orang-orang yang mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala namun tidak mau mengamalkannya. Mereka tahu betul bahwasanya di Al-Qur'an ada ayat yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Lalu mereka demi ya dunia sesaat, demi dunia yang fana, merubah-rubah maknanya. Jadi enggak heran ya kalau ada orang ya dari kalangan Yahudi Nasrani merubah ayat Allah Subhanahu wa taala hanya demi kesenangan dunia, ya maka kita saksikan sendiri ada orang dari agama kita sendiri yang demi mendapatkan kesenangan dunia mereka merubah-ubah ya tafsiran ayat Al-Qur'an agar sesuai dengan kehendak tuan-tuan mereka. Wal'iyadzu billah. Semoga kita termasuk orang yang ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala lalu melaksanakannya. Meyakini dan melaksanakannya. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai. Dan siapa saja yang melakukan hal yang demikian, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, maka ya Allah tidak lagi ada dalam urusannya. Maksudnya Allah tidak lagi ingin mengurusnya, Allah berlepas diri darinya. Falaysa minallahi fi syai. Ya. Maka tidak ada dari Allah satu urusan pun terhadapnya. Artinya Allah berlepas diri dari orang tersebut. Illa antattaqu minhum tuqah. Kecuali kalau kalian takut terhadap mereka. Artinya kalau kaum muslimin lemah, kemudian kaum muslimin diserang oleh orang kafir, dan misalnya kita ditaklukkan oleh orang kafir, maka ini uzur ya. Ada uzur di sini. Kita tidak masalah karena dalam keadaan tersebut kita masih lemah. Namun ketika nanti telah kuat, kita wajib memberontak kepada orang kafir, ya, lalu mengambil kepemimpinan dari mereka. Jadi jelas dalam Islam, kepemimpinan itu harus dipegang oleh seorang muslim. Ya. Nah, wa yuhadzirukum Allahu nafsah, dan Allah memberi peringatan kepada kalian tentang dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menerangkan tentang sifat-sifat-Nya. Ya ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah Maha Pengasih, tapi di saat yang sama Allah juga mengatakan bahwa azab-Nya sangat pedih, ya. Jadi kita harus imbang antara rahmat dengan azab, ya. Kita di saat sama harus mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azab-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya ya mengharapkan rahmat saja, kemudian melupakan bahwasanya Allah azab yang sangat pedih, sehingga menjadikan orang bebas melakukan maksiat karena pikirnya nggak apa-apa maksiat, toh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan seperti ini ya. Seorang muslim itu harus seimbang ya. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah juga mengatakan bahwasanya Allah Maha Membalas perbuatan hambanya. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah juga mengatakan bahwasanya Allah azab-Nya sangat pedih, nerakanya menyala-nyala, siksaannya sangatlah pedih. Sehingga ini menciptakan keseimbangan dalam diri kita. Jadi kita harus punya dua sayap dalam diri kita, sayap roja dan sayap khauf. Ya. Ada rasa harap tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Namun kita juga harus ada rasa khauf, rasa takut, rasa cemas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali semua makhluknya. Jadi siapapun kita di dunia ini, ya, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta kita, maka kita harus ingat bahwasanya semua kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab semua amalan kita dan dibalas amalan kita. Nah, kita lanjutkan. Silakan Umi Ida. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa wahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada-dada kalian, atau kalian menampakkan, Allah pasti mengetahuinya. Dan dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kul fi'lun amrun in harf fi'lu amrin ya fi'lu amrun fi'lu amrin afwan fi'lu amrin in harfu sartin tuhfu fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'ilnya ma isim mausul sebagai maf'ulun bi fi suduri jar majrur kum mudofun ilai au harfu atfin tubdu fi'lun mudhari'un al hau sebagai maf'ulun bi ya'lam fi'lun mudhari'un al hau sebagai maf'ulun bi awahu latfu jalalah sebagai fa'il al wau harfu atfin ya'lamu fi'lun mudhari'un fa'ilnya anta ma isim mausul sebagai maf'ulun bi fil fis samawati jar majrur alwau harfu atfin ma maktuf kepada samawati fil ardi jar majrur alwau harfu atfin awahu latfu jalalah sebagai mubtada ala kulli jar majrur sayin maf'ul afwan sayin mudhofun ilai qadirun sebagai khobar tafsirnya kul ayyuhan nabiyyu lil mu'minina in ta'tumu mastaqarra fi qulubikum min muwalatil kafirina wa nusyritihim aw tadharu dhalika la yahfa 'ala wahi min husayun fa inna ilmahu muhitun bikulli ma fis samawati wa ma fil ardi walahul qudratun tammatun ala kulli syai'in. Katakanlah wahai Nabi kepada kaum mukminin, jika kalian menyembunyikan apa yang terbetik di dalam hatinya, apa yang berupa dukungan kepada orang kafir dan pertolongan kepada mereka, atau kalian menampakkan hal itu, tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun bagi Allah di dalamnya. Maka sesungguhnya ilmu Allah meliputi semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bagi Allah kekuasaan yang sempurna atas segala sesuatu. ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Katakanlah wahai Nabi ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada orang beriman. Nah, suaranya kecil ya. Ini pedangnya enggak apa-apanya. Sekarang gimana? Suaranya udah jelas belum? Oh, baik. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang beriman, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian atau kalian tampakkan apa yang ya di lisan kalian misalnya, ya alamullah, niscaya Allah pasti mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'il qadir. Dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib mengetahui bahwasannya Allah maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Baik yang kita sembunyikan maupun apa yang kita tampakkan. Ya, apalagi yang kita tampakkan. Sekalipun misalnya itu baru terbesit dalam hati, maka Allah pasti mengetahuinya. Karena pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh makhluknya. Meliputi semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, dan apa yang ada di antara keduanya. Tidak ada seorang pun yang luput dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Inilah keyakinan kita sebagai seorang muslim, Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ya, baca Bu Reni ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharan wa ma 'amilat min su'. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Pada hari di mana setiap jiwa akan mendapatkan apa yang mereka lakukan dari kebaikan akan hadir. Muhdharah dia maksudnya ditunjukkan di depannya. Oh, ditunjukkan di depannya. Dan apa yang dan apa yang diperbuatnya dari keburukan dan mereka menginginkan, jiwa itu menginginkan andai ada jarak yang jauh antara dirinya dan dari amalnya. Dan Allah memperingatkan kamu atas dirinya, ya. Dan Allah maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Yauma waraf tajidu fi'il mudhari kullu fa'ilnya nafsin mudhaf ilai ma maf'ul bi amilat fi'il madhi ta'tanis sebagai fa'il kembali. Jangan dibilang ta'tanis fa'il ya. Oh, Kalinya mah damir mustatir. Kembali ke nafs ya Ustaz ya. Naam. Min khairin jar majrur muhdharon hal alwau harfu atfin ma ma'tuf ke ma yang sebelumnya amilat fi'il madhi. Min su'in jar majrur tawaddu fi'il mudhari fa'ilnya kembali ke nafs. Lau harfu syartin anna anna harfu taukid baina dhorof ha mudhof ilaihi alwau harfu atfin baina maktuf ke baina yang sebelumnya alha'u mudhof ilaihi baina hawa bainahu sebagai khobar anna amadan isim anna ba'idan na'at alwau harfu atfin yuhadziru fi'il mudhari kum maf'ul bih Allah lafzul jalalah sebagai fa'il nafsa maf'ul bih Yang kedua, al-ha'u mudhaf ilaihi. Al-wawu harfu atfin, Allah lafzul jalalah mubtada, ra'ufun khobar bil'ibadi jar majrur. Wa fi yaumil qiyamati yaumil jazai tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin yantadhiruha mawfiran litujza bihi wa ma 'amilat min 'amalin sayyi'in tajidhu fi intidhariha aidan fatamanna law anna bainaha. Ini tanya ada dua, Bu. Fatatamanna. Oh iya, fatatamanna law anna bainaha wa baina hadzal 'amali zamanan ba'idan fasta'idu li hadzal yaumi wa khafu batshal ilahil jabbari wa ma'a shiddati aqabihi wa ma'a shiddati iqabihi fa innahu subhanahu al mutassifu bi kamalir rahmati bil ibadi. Di hari kiamat, yaitu hari pembalasan, setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dikerjakan dari kebaikan. Dan menunggu ya Ustaz, yang taziru atau menunggu, iya, menunggu. Ya, menunggu menunggu balasan ya, menunggu balasan dari amal tersebut dan dari yang dikerjakannya dari amal-amal buruk juga akan didapatkan balasan yang ditunggu-tunggunya juga. Maka mereka berharap seandainya di antara dirinya dan di antara amalnya ada waktu yang sangat jauh. Maka bersiap-siaplah menghadapi hari ini dan takutlah kepada balasan Allah yang maha besar. Dan dengan siksa yang keras dan dengan siksanya yang keras. Kalau kayak itu artinya dan bersamaan dengan dahsyatnya azab Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan kesempurnaan rahmat gitu. Rahmatnya ya. Dan dengan kerasnya siksa dan bersamaan dengan beratnya siksa Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga disifati dengan rahmatnya yang sempurna kepada hamba-hambanya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Hari di mana engkau dapati ya, afwan, hari di mana setiap jiwa mendapati apa yang telah mereka kerjakan berupa kebaikan di hadapan mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan dari keburukan, yang mereka berharap agar ada jarak yang jauh antara dia dengan amalnya di hari tersebut. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah memperingatkan kalian dari dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha lembut kepada para hambanya. Jadi di dalam ayat ini kita mengetahui bahwasanya apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di dunia itu akan ditunjukkan di hadapannya nanti di akhirat. Begitu pula orang yang melakukan kejahatan di dunia, maka kejahatannya akan ditunjukkan, akan ditampilkan di hadapannya di akhirat. Namun orang-orang yang hari-harinya dipenuhi dengan dosa dan maksiat, mereka berharap agar ada waktu yang lama antara dia dengan amalnya. Maksudnya dia tidak ingin cepat-cepat dihisap. Ya, sementara orang yang beriman, dia sangat ingin ya cepat-cepat dihisap. Makanya di dalam sunnah terkait masalah penguburan orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kaum muslimin, itu disunnahkan agar disegerakan. Ya, jadi ya dari kematian sampai penguburannya itu kalau bisa disegerakan. Kenapa? Karena kita optimis ya, kita berharap agar ya ia cepat-cepat menemukan tempat yang lebih baik di akhirat nanti. Ya, karena orang yang beriman itu sangat ingin bertemu dengan Rabb-nya. Sementara orang-orang kafir, orang-orang yang penuh dengan dosa dan maksiat, yang mereka takut bertemu dengan Rabb-nya. Karena mereka tahu bahwasanya mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, ya sekalipun di dalam ayat ini kita mendapat ayat wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian ya dari dirinya, tapi Allah tutup ayat ini dengan wallahu raufum bil ibad. Allah maha lembut kepada para hambanya. Jadi Islam itu adalah agama yang seimbang ya, antara rasa takut dengan rasa cemas. Afwan, antara rasa takut dengan rasa harap. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya Allah azabnya sangat pedih, namun kita juga mengetahui bahwasanya Allah maha lembut, Allah maha pengampun, Allah maha pengasih kepada para hambanya. Sehingga ya kehidupan kita menjadi seimbang. Karena kita ketika menjalani kehidupan di dunia ini memiliki dua sayap. Ya. Sayap rasa harap, ya, rasa optimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat yang sama, kita juga harus punya rasa cemas. Takut-takut amalan kita tidak diterima. Takut-takut bahwasanya Allah murka terhadap kita. Ya, dan kita harus takut bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adabnya sangat pedih. Hal yang semacam ini akan membuat kita ya seimbang dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi harus sama antara roja dan khauf. Jangan terlalu berharap. Ya, terlalu berharap sehingga akhirnya menggampangkan. Ya gak apa-apa dosa dikit-dikit lah. Toh Allah maha pengampun. Ataupun terlalu cemas. Sampai akhirnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang muslim itu harus pertengahan ya. Kita ini umat pertengahan. Ya. Ummatan wasatiyah. Umat yang ada di tengah-tengah. Jadi tidak boleh juga terlalu berharap, tidak pula terlalu cemas. Kita ada di tengah-tengah, ya. Kita berharap atas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap, kita optimis Allah akan mengampuni kita, Allah akan masukkan kita ke surganya. Namun di saat yang sama, kita cemas kalau amalan kita tidak diterima, kalau dosa kita membuat kita diazab. Jadi ini seimbang, ya. Jadi kita harus menghadirkan raja, rasa harap, dan khauf, rasa cemas di saat yang sama, ya. Baik. Ya. Pak Andri silakan baca. Mana Pak Andri? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa ya. Takanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Maksudnya mengikuti ikutilah aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha pengampun dan lagi maha penyayang. Qul fi'lun madin wa fa'ilnya dan mustatir anta in harfu syartin kuntum fi'lun madin nakis. Isimnya tum. Terus? Dia terus? Halo? Adri? Mungkin ada masalah di Pak Andri. Nanggungnya, Bu Rani nggak apa-apa ya, dituntaskan aja. Bayat lagi. Iya. Di i'rab aja ya, Ustaz. Iya. Alfa'u harfu jawab syartin, ittabi'un fi'il amr, alia sebagai ini apa namanya maf'ul bih. Yuhbib fi'il mudhari majzum bi harfu in kum maf'ul bi Allah fa'il alwawu harfu atfin yaghfir fi'il mudhari majzum bi'in, lakum jar majrur, dzunuba maf'ul bih, kum mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin, Allahu lafzul jalalah, sebagai mubtada, ghafurun, khobar, rahimun, khobar. Qul ayyuhar rasul, in kuntum tuhibbun Allah haqqan fattabi'uni wa aminu bi zahiran wa batinan. Yuhbibkum Allahu wa yamhu dhunubakum, fa'innahu ghafurun li dhunubi ibadihi al-mu'minina rahimun bihim. Katakanlah wahai rasul, jika kalian mencintai Allah secara benar, maka ikutilah aku dan berimanlah kepadaku secara zahir dan batin. Maka Allah akan mencintaimu dan akan menghapuskan dosa-dosamu, dan sesungguhnya Allah maha mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya yang beriman dan maha penyayang kepada mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasannya, kalau kita mencintai Allah, maka kita harus menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Kita harus menjadikan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan hidup kita. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itulah yang kita amalkan. Dan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak kita lakukan. Sebagai seorang Muslim yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutannya, sebagai suri tauladannya, maka dia tidak akan melakukan amalan dalam Islam kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memahami betul bahwasannya sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sangatlah banyak, sehingga dia tidak perlu membuat amalan baru yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena orang yang iltizam dengan sunnah tentu tidak akan membuat perbuatan-perbuatan yang bid'ah, karena bid'ah merupakan perbuatan yang tercela. Ya. Seseorang yang melakukan perbuatan yang bid'ah berarti ia telah membuat syariat baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagai seorang ahlu sunnah yang lurus, kita harus membedakan mana yang betul-betul bid'ah dan mana yang sunnah. Karena terkadang yang hanya karena masalah perbedaan masalah fikih, ya, lalu bermudah-mudahan dalam menyebut masalah ini bid'ah, ya, tidak boleh juga berlebihan. Intinya dalam masalah apapun kita ini harus pertengahan, ya, kita harus pertengahan, tidak bermudah-mudahan dalam mengatakan ini bid'ah, namun tidak pula menggampangkan, ya, tidak pula menggampangkan, ya, dengan mengikuti semua yang diajarkan oleh gurunya sekalipun tidak ada dalilnya. Ini juga masalah, ya. Intinya kita harus mensucikan hati kita, membersihkan diri kita, ya, dari kedengkian, dari kebencian kepada saudara sesama muslim. Namun semuanya itu harus berlandaskan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke ayat ini, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadikan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Niscaya Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua, ya. Dan kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan, ya, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, karena syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah itu tidak berbicara dari hawa nafsunya sendiri, tetapi dia berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sekali lagi sebagai seorang muslim harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam ibadah kita. Karena Allah lah yang menurunkan risalahnya, menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah yang kemudian dijelaskan dengan ucapan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keduanya Al-Qur'an dan sunnah, itulah dua hal yang menjadi pedoman hidup seorang muslim, ya. Nah, saya mungkin sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Jika merayakan 10 Muharram dengan hari anak yatim, apakah termasuk bid'ah? Menyentuhnya hanya di hari itu. Menjadikan satu hari ya sebagai hari khusus untuk beribadah tanpa adanya dalil, maka ini jelas adalah bid'ah. Seharusnya ya kita ini ketika beramal itu harus punya dalilnya. Namun ya memberi makannya baik ya, memberi santunannya baik. Tapi ya kalau bisa tidak perlu diiringi dengan keyakinan tentang kemuliaan memberi menyantuni anak yatim di hari tersebut. Kecuali ada dalil yang sharih. Intinya dalam Islam, sepanjang ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ikuti. Kalau nggak ada dalilnya, maka tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah yang belum kita lakukan itu banyak. Jadi jangan kita sibuk ya mencari model ibadah baru yang tidak ada tuntunannya. Kecuali kalau semua sunnah sudah kita lakukan dan ini rasanya tidak mungkin ya. Karena sunnah Rasul itu sangat banyak. Kita tidak mungkin sanggup mengerjakan semua sunnah. Logikanya seperti itu. Ya. Sunnah Rasul itu banyak sekali dan belum tentu semuanya bisa kita lakukan. Ini malah ada orang yang belum melakukan semua sunnah Rasulullah tapi sudah membuat amalan yang baru. Ya, jadi penting bagi kita untuk melakukan ya, ibadah yang ada contohnya, yang ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikian, sampai di sini pembahasan kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.